mata bertemu dan dua hati mulai bersatu saat itu. Tanpa sepatah kata namun serasa cinta asmara yang terparu. Kita hadir di dunia untuk berjumpa. Kita hadir di dunia untuk bercinta. Agaknya sejuta kata mesra berlimpah bagai air telaga kata cinta. Bulan dan bintang-bintang berkelip dengan sinar yang terang bagi kita. Hari yang panjang tak cukup untuk bercinta. Rumah yang lapang tak cukup untuk berdua. Agaknya dulu waktu yang merana, kini aku yang bangga. Sekuntum bunga ku petik-petik, ku suntik di telingamu. Bulan dan bintang-bintang